Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa aslih lana sanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma wa rizqana fahma. Pendengar di mutiara Quran dimanapun berada, para bapak ibu guru, para ustadz wa ustadzah, serta para orang tua wali murid atau wali santri dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun keadaan kita, kita pastilah tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bersyukur merupakan kewajiban kita, karena Allah lah yang memberikan semua ini, dan hanya kepada Allah kita harus bersyukur kepadanya. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pendidikan anak, ya, yang kita ambil tema, yang temanya merupakan sebuah pertanyaan: haruskah anak disolehkan sedini mungkin? Ya. Nah, ini pertanyaan ini muncul karena memang banyak sekali orang tua yang memahami tentang pepatah-pepatah yang akhirnya pepatah itu jadikan dasar dalam mendidik anak-anak, dan pepatah itu pun sebenarnya benar, ya. Cuma kadangkala orang tua di dalam mengaplikasikan dalam mendidik anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang tersirat, yang tersembunyi dari pepatah itu. Contohnya antara lain, ya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Maksudnya bagaimana? Belajar ketika kecil itu adalah sangat melekat pada diri anak, itu betul. Dan ketika orang sudah dewasa, ketika belajar itu memang agak sulit, ya. Apa yang dipelajari itu melekat pada pikirannya. Nah, ini memang betul seperti ini. Nah, akhirnya dengan pepatah yang sebenarnya ini adalah benar, ya, benar. Akhirnya karena dasar orang tua dalam memahami anak, ya, dasar orang tua dalam memahami anak itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya, memahami tidak sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya. Akhirnya orang tua menganggap anak itu seperti kertas yang kosong, ya, atau kain putih yang polos. Sehingga memahami mendidik dari kecil seperti mengukir di atas batu itu, akhirnya dari kecil anak itu dipaksa, ya, untuk belajar dan belajar, sehingga kesempatan bermainnya itu hilang. Karena apa? Karena dianggap anak-anak sedang mengukir di atas batu. Harapan orang tua yang diukir adalah tentang ilmu-ilmu agama. Maka diharapkan ilmu agama itu akan melekat pada diri anak sampai dia dewasa kelak. Apa dasar yang dijadikan pedoman orang tua untuk mendidik itu tidak salah. Namun ternyata dalam memahami anak sebagai kertas putih yang kosong itulah yang tidak benar. Ya, karena sejatinya anak itu di dalam dirinya itu sudah bukan kosong lagi, ada karakter-karakter, ya, ada karakter keimanan yang sudah dibawa dari lahir, ada karakter belajar juga dibawa dari lahir, ada karakter bakat yang dibawa dari lahir, dan ada karakter perkembangan yang anak itu akan tumbuh sesuai dengan fase usianya. Dan ini sunatullah, ya, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, anak berkembang sesuai dengan usianya. Nah, dengan memahami karakter-karakter inilah yang anak sebenarnya sudah ada isinya, bukan kertas putih yang kosong. Dan salah satu karakter yang ada di situ adalah karakter perkembangan. Ya, karakter perkembangan. Jadi anak itu berkembang. Maka dengan karakter perkembangan ini, metode pendidikan anak itu disesuaikan dengan kondisi usianya. Ya, dengan kondisi usianya. Nah, sehingga mengukir di atas batu itu yang diukir apa ketika dia usianya masih mungkin 2 tahun, 3 tahun atau sampai 7 tahun, ya, 5 tahun 7 tahun. Apa yang diukir di situ? Ya, nanti setelah 7 tahun sampai 10 tahun apa yang diukir lagi? Kemudian 10 sampai balik itu apa yang diukir lagi? Itu ada fase-fasenya. Ya. Sehingga dalam fakta yang ada, ya, dalam fakta yang ada, ya, ini tidak menyalahkan niat orang tua, tapi sekedar untuk masukan atau koreksi. Ada juga orang tua yang mendidikannya dari kecil itu dengan dipaksa. Karena apa? Seperti kertas putih yang kosong ditulisi, karena seolah-olah itu mengukir di atas batu. Akhirnya dari kecil sudah suruh menghafal ini, suruh memahami ini, suruh melaksanakan ini, sudah dibiasakan ini itu, yang semua terkait dengan masalah agama. Ya. Namun memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berusaha. Ada juga yang ketika besar dia mengalami kebosanan. Ya, memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai orang tua itu memiliki kewajiban untuk ikhtiar. Kita melakukan usaha semampu kita, memahami kondisi anak sebisa kita, semampu kita, bahwa anak itu sebenarnya demikian. Bahwa dia itu lahir dalam keadaan fitrah, bukan seperti kertas putih yang kosong. Sudah dalam keadaan diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala karakter-karakter untuk meraih cita-citanya, untuk meraih tujuan hidupnya. Nah, ini antara lain yang menjadikan dasar bahwa sebagian orang tua itu mensolehkan anaknya sedini mungkin. Itu tidak salah, ya. Tetapi tahapan-tahapannya ini harus sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan karakter perkembangannya. Ya, makanya nanti kita akan bahas 0 sampai 7 tahun itu apa yang disolehkan anak pada usia itu. Ya, untuk mencapai anak menjadi soleh, itu apa yang harus dilakukan dan diberikan pada usia itu. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang tahapan-tahapan itu, ya, bahwa sebenarnya memang mendidik anak itu sedini mungkin, bukan ketika mereka setelah lahir, bahkan sebelum lahir, bahkan sebelum ayah itu atau ibu itu menikah. Itu sudah ada faktor pendidikan anak di situ. Memang sedini mungkin, tapi semua ada tahapan-tahapan. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ini. Nah, kita pahami dulu tentang anak soleh sekarang ini. Semua orang tua, terutama kaum muslimin, pastilah ingin anak itu menjadi soleh. Itu gak bisa ditawar-tawar lagi. Semua orang tua pasti ingin anaknya menjadi soleh, tanpa kecuali. Dan menjadi soleh ini sebenarnya maksud Allah menciptakan anak kita itu, menciptakan manusia. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan cara yang benar, itulah yang disebut dengan orang soleh. Ya, ikhlas sepenuh hati didasari rasa cinta kepada Allah, didasari rasa harap kepada Allah, didasari rasa takut kepada Allah, kemudian melaksanakan ibadahnya sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah contohkan, ya, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan dasar atau dalil yang ada, maka itulah dikatakan orang tersebut adalah soleh, yaitu untuk meraih tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan manusia atau anak kita itu menjadi seperti ini? Dia sudah betul-betul ikhlas dengan kesadaran sendiri melaksanakan ibadah, dan sudah paham tata cara ibadahnya sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Kapan anak bisa menjadi seperti ini? Yaitu bukan ketika 5 tahun, bukan ketika 7 tahun, bukan ketika 10 tahun, tapi setelah mereka balik. Ya. Walaupun kalau mungkin baliknya itu adalah usianya 10 tahun, ya ketika 10 tahun itu. Ya. Ketika baliknya usia 15 tahun, ya 15 tahun itu anak menjadi soleh sesuai dengan kriteria tadi, yaitu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dia ikhlas penuh kesadaran karena cinta kepada Allah, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Kemudian cara dia melakukan ibadah adalah benar sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diharapkan anak menjadi seperti ini ketika dia sudah balik. Sebab sebelum balik, pena catatan amal anak itu diangkat. Dia mereka tidak memiliki dosa-dosa. Walaupun mereka berbuat salah, walaupun mereka mungkin tidak mau beribadah. Nah, ini antara lain deadline atau target, batas waktu diraihnya kesolehan anak itu ya ketika mereka balik. Nah, namun karena salah pemahaman tadi menganggap anak seperti kertas putih yang kosong, bahwa anak itu tidak memiliki karakter perkembangan, akhirnya sejak awal anak itu sudah dijadikan seperti orang yang sudah balig. Ini sehingga orang tua tergesa-gesa memanen anak, memanen sebelum waktunya panen, yaitu ketika balig. Nah, ketergesaan memanen inilah yang akhirnya membuat salah asuh pada diri anak, tidak sesuai dengan perkembangannya. Ini, kalau sebuah misal mangga berbuah, dari bunga mangga itu kemudian menjadi apa namanya, kalau bahasa kita itu mangga yang masih kecil-kecil itu ya, ya kalau bahasa Jawa itu namanya pentil, pentil pelem ya. Kemudian nanti berkembang lagi, membesar, terus nanti pada waktunya dia akan masak. Tapi kalau setelah dari bunga kemudian menjadi mangga yang masih kecil langsung kita panen, walaupun mungkin dikasih apa namanya itu karbit ya, kalau bahasa di orang-orang Jawa itu bagiannya karbit, atau dengan cara yang lain dimasakkan secara paksa ya, dengan diberi pemanasan itu, maka itu tidak bisa enak dimakan. Karena apa? Belum waktunya gitu. Anak-anak kita juga demikian ya, mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak seperti mangga. Contoh lain misal kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu ketika menetas, telur kupu-kupu itu menetas, tidak langsung jadi kupu-kupu indah yang kecil, tidak. Jadilah ulat yang menjijikkan. Ya. Kemudian merusak, dia akan merusak atau memakan daun yang dia di mana dia bertempat di situ. Kalau di daun pisang, maka daun pisang itu akan dia rusak. Kalau di daun misal daun apa namanya mangga misal, dia akan merusak daun itu. Ya. Sampai akhirnya setelah dia kenyang dengan makan daun itu, maka berubahlah, tidak menjadi ulat lagi, bukan menjadi ulat yang sangat besar nanti, tapi ternyata dia berubah menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong juga belum menarik. Nah, katanya kupu-kupu, tapi kok jadinya kayak begini gitu. Kalau mungkin kita orang yang gak sabaran, tidak memahami perkembangan atau metamorfose kupu-kupu itu, ya kita gak sabar. Ah, ini bukan kupu-kupu, akhirnya dibuang atau mungkin dibunuh ya. Ditinggal karena gak sabar. Ternyata beberapa waktu kemudian setelah kepompong baru jadilah kupu-kupu yang indah sesuai dengan yang kita harapkan. Kupu-kupu saja melalui proses untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Apalagi anak kita yang manusia. Pastilah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan fase-fase, memberikan fase perkembangan anak, dan itu sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkembang sesuai dengan fase usianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-67, Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litabluhu asudakum tsumma litakunu suyukha. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Ini antara lain bahwa manusia berkembang. Ya, tidak langsung begitu saja langsung jadi anak kecil waktu di rahim. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis Arba'in Nawawi itu kan. Ya. Inna hadukum yajma'u khalqu fi batni ummihi nutfatan. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan ya perkembangannya di dalam rahim ibunya, di dalam perut ibunya, yaitu yang pertama nutfatan ya, dalam waktu 40 hari ya. Jadi fi arba'ina yauman, jadi dalam waktu 40 hari tsumma yakunu ya, alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah yaitu sekumpal darah dalam waktu 40 hari lagi, tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari. Sumayur sarulah malak, kemudian diutuslah malaikat fayan fuhu fihi ruh, kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepada jasad tersebut. Itu dalam perut ibunya ada fase-fase perkembangan, akhirnya menjadi besar-besar, keluar dari bayi yang tadinya tidak bisa berjalan, ya, hanya bisa merangkak, lama-lama bisa berjalan, ya, yang tadinya enggak bisa tengkurap saja enggak bisa, lama-lama bisa tengkurap. Itu fase-fase perkembangan. Secara fisik tampak seperti itu, dan secara mental atau psikologis anak pun juga mengalami perkembangan. Ini ya. Kemudian dalam pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak memerintahkan anak kita itu, ya, perintahkan anakmu untuk sholat sedini mungkin. Tapi yang Rasulullah SAW sabdakan adalah muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Di situ sudah disebutkan 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, tapi 7 tahun. Dan ternyata Rasulullah juga bersabda di lanjutan hadis itu, wadribuhum alaiha, ya, pukullah mereka, ya, wahum abna'u asrin, ketika mereka enggak mau sholat dan sudah berumur 10 tahun baru dipukul, ya, bukan dipukul sejak dini. Nah, maka dari banyak hadis-hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah dari ayat dan dari hadis-hadis Nabi SAW tentang fase perkembangan anak, bahwa anak itu mengalami perkembangan. Ya, yang pertama yaitu fase yang awal dalam mendidik anak-anak, yang pertama dididikkan adalah hati. Ya, hatilah itu yang dididik pertama kali, karena untuk apa? Menumbuhkan rasa cinta. Ya, menumbuhkan rasa cinta pertama kali yang kita didikkan pada anak kita yaitu hati itu. Tentang cinta ini Ibnu Qayyim mengatakan, ya, al-hubbu, cinta itu, ya, aslu kulli amalin, bahwa cinta itu adalah pokok dari semua amal perbuatan. Nah, kata beliau melanjutkan dalam perkataannya itu, ya, di kitab Ad-Da'wa Dawa, ya, yang membahas tentang hab, tentang bab al-hub, ya, karena adalah cinta itu adalah merupakan pokok dari semua amal perbuatan, maka pokok dari peribadatan, ya, pokok dari peribadatan dalam agama ini atau amaliyah agama ini itu pokoknya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah pendidikan dasar awal yang kita didikan kepada anak-anak kita, yaitu cinta tadi. Terus kemudian setelah cinta ini tumbuh, ya, barulah ditumbuhkan kemudian rasa ingin tahunya, nalarnya, karena dia masuk fase tamyiz yaitu 7-10 tahun. Fase tamyiz. Maka anak sudah mulai diperintahkan sholat ketika 7 tahun. Ya. Dan ketika anak tidak mau sholat pada usia itu, kita tidak boleh memukulnya karena belum usia 10 tahun. Ya, kita tetap wajib memerintahkan. Orang tua yang tidak memerintahkan anaknya yang sudah 7 tahun untuk sholat, ya, maka orang tua tersebut berdosa. Tapi jika anak itu masih belum mau melaksanakan, maka adana orang tua bersabar dulu, ya, karena tidak boleh memukulnya. Kemudian setelah 10 tahun, ya, anak sudah tumbuh cintanya, dia sudah bisa melaksanakan sholatnya dengan tumbuhnya nalar tadi itu, dia sudah belajar, akhirnya bisa melaksanakan sholat, baru 10 tahun itu dibiasakan. Maka kalau anak sudah tumbuh cintanya dengan sendirinya, kemudian rasa ingin tahu untuk belajar sholat tumbuh dengan sendirinya karena dasar cinta itu, maka 10 tahun gak perlu kita membiasakan, dia akan membiasakan dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Kalau ternyata masih belum tumbuh, dibiasakan oleh orang tua karena mungkin fase sebelumnya yang gak tuntas. Akhirnya kalau dalam pembiasaan itu anak itu melanggar, maka dibolehkan untuk memukulnya. Dengan catatan apa? Cintanya sudah tumbuh. Nah, kalau cinta belum tumbuh, ya, rasa ingin tahu juga belum tumbuh pada diri anak, tiba-tiba 10 tahun gak mau sholat dipukul, nah, maka akan melukai anak itu. Ternyata orang-orang yang beragama Islam itu orangnya jahat-jahat. Karena apa? Enggak tumbuh rasa cinta, aku dipukul, ya. Aku enggak salah pada mereka, aku dipukul. Tapi kalau cinta itu sudah tumbuh, ditumbuhkan sebelumnya, sebelum 7 tahun, kemudian nalarnya ditumbuhkan, rasa ingin tahunya muncul, maka ketika 10 tahun dipukul, anak enggak masalah, dia akan kembali kepada kebenaran. Karena apa? Ada rasa cinta. Nah, dari rasa cinta itu, maka harapannya tumbuh rasa harap. Dan setelah rasa harap muncul dari cinta itu, maka muncullah rasa takut. Jadi rojak dan khauf atau rasa berharap untuk mendapatkan sesuatu dari yang dicintainya, maka akan menimbulkan rasa takut berikutnya, yaitu takut akan murkanya, akan marahnya dari orang yang dicintainya itu, takut kehilangan apa yang dicintainya itu. Kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, itu antara lain menunjukkan bahwa anak lahir itu ada fase-fase perkembangannya. Maka mensolehkan anak ini ketika fase 0 sampai 7 tahun itu adalah fase penuntasan egosentris anak. Karena ini puncak-puncaknya ego. Fase ini adalah masa bermainnya anak. Ya, fase anak itu puncak-puncaknya berimajinasi. Fase ini adalah perasaan anak itu sangat peka sekali. Ya. Jadi kepada usia ini yang ada pada diri anak itu bermain dan bermain. Karena ketika Rasulullah SAW mengajak cucunya, ternyata dalam sholat beliau itu ketika cucunya diajak, cucunya itu bermain dan bermain di situ walaupun Rasulullah sedang sholat. Yaitu ketika beliau sujud itu ditunggangi oleh cucunya sehingga cucunya lama sekali. Dan Rasul menunggu sampai selesai anak itu, kemudian turun sendiri, baru Rasulullah mengangkat kepala dari sujud. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu memfasilitasi ego anak, menuntaskan ego anak, yang kita sebut dengan egosentris. Rasulullah itu memfasilitasi rasa bermainnya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga imajinasi anak sehingga anak itu beranggapan bahwa sholat itu indah sekali, ya, menyenangkan sekali walaupun anak itu main kuda-kudaan di punggung Nabi. Sholat itu adalah sesuatu yang tidak menyakiti saya. Karena apa? Keinginannya dituruti karena hatinya sensitif. Sehingga Rasulullah menunggu sampai anak itu selesai, baru kemudian baru bangkit. Karena anak itu sensitif. Kalau diturunkan di tengah-tengah dia sedang bermain, dia akan tersinggung, tersakiti. Sehingga nanti diharapkan ketika dia terfasilitasi ini, ya, egosentrisnya dituntaskan, kemudian imajinasinya dibangun oleh Rasulullah sehingga sholat itu sesuatu yang indah. Kemudian yang ketiga, sensitivitasnya, hatinya itu dijaga, maka akan muncul persepsi positif, akan tumbuh rasa cinta kepada sholat. Ya. Kemudian setelah itu, setelah anak tamyiz, barulah dijelaskan bahwa peribadatan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak tumbuh rasa cinta kepada sholat, bisa kita sampaikan bahwa yang mensyariatkan sholat ini, yang kamu suka ini, yang kamu merasa asik itu adalah Allah Taala. Maka nanti endingnya adalah ketika penumbuhan cinta itu adalah tumbuh cinta anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah anak mencintai secara zahir, mencintai sholat, mencintai gurunya atau mencintai rasulnya, setelah itu kemudian baru diarahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya setelah 7 tahun anak itu tumbuh cinta. Anak itu tumbuh cinta walaupun dia mungkin belum bisa sholat. Ya. Tapi cintanya kepada sholat sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini. Baru setelah tumbuh cinta nanti, ya, usia 7 tahun sampai seterusnya, sampai 10 tahun, yaitu tumbuhkan nalar anak. Rasa ingin tahunya itu luar biasa. Fase ini punya-punyanya anak itu mencoba-coba, trial and error. Maka ketika anak berbuat salah, kita jangan tergesa-gesa untuk memarahi dia. Itu akan melukai dia untuk selalu belajar dan belajar. Bisa jadi mungkin sholatnya masih salah. Ya, tapi kita selalu memberikan perbaikan pada anak itu karena nalarnya sudah tumbuh. Dan ini tidak diberikan sebelum 7 tahun. Karena 7 tahun itu yang dididik hati, bukan logika, bukan akal, bukan nalar. Baru setelah 7 tahun itu nalar yang tumbuh pesat pada diri anak. Maka disitulah pembelajaran tentang sholat itu dikuatkan. Nah, setelah nanti 10 tahun, ya, maka bisa kita ambil belajar cinta itu 0 sampai 7 tahun, 7 tahun untuk menumbuhkan cinta. Kemudian belajar cara sholat itu mulai dari 7 sampai 10 tahun, 3 tahun belajar sholat. Walaupun sebenarnya 1 pekan atau hanya 3 hari itu cukup untuk belajar sholat yang sederhana. Ya. Cukup, tapi kenapa kita butuh waktu sampai 3 tahun? untuk memahamkan cara sholat kepada anak-anak sehingga dia mau melaksanakan sholat. Karena masa itu yang pertama adalah untuk mengasah nalar anak, untuk menguatkan lagi rasa cintanya. Ketika dia sudah tumbuh cinta sholat, kemudian diajarkan tentang sholat, harapannya dia lebih cinta sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki jika fase sebelumnya itu enggak tumbuh, cintanya mungkin terluka. Maka ada waktu 3 tahun lagi untuk memperbaiki sebelum dia dibiasakan untuk dipukul. Nah, akhirnya setelah 10 tahun, ya, setelah ini direvisi, maka 10 tahun itu fase pembiasaan sampai balik. Kalau baliknya 15 tahun, berarti 5 tahun itu untuk melatih pembiasaan anak. Nah, sehingga untuk melatih itu namanya pembiasaan itu adalah fase-fase ketegasan. Enggak mau sholat dipukul, tapi dengan catatan fase sebelumnya tuntas. Kalau fase-fase sebelumnya tidak tuntas, pemukulan itu akan melukai anak. Anak akan menjadi-jadi tidak mau sholat. Ya. Karena cintanya belum tumbuh. Kalau cinta sudah tumbuh, dipukul kayak apapun, karena sudah mencintai gurunya, ya, mencintai gurunya, maka dia akan terima, enggak marah-marah. Kata Syekh Sa'ad Riyad, ya, dalam sebuah kutip beliau, ya, kaifanu habibul abna'a, kaifanu habibul qur'ana li abna'ina. Ya, bagaimana cara menumbuhkan cinta anak kita kepada Al-Qur'an itu, beliau mengatakan, ya, jika seorang anak itu mencintai gurunya atau mencintai orang tuanya, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh gurunya atau orang tuanya itu. Inilah puncak keteladanan, adalah rasa cinta tadi. Ya, kalau sudah anak mencintai, maka dia akan meniru. Ya, akan meniru guru atau orang tuanya tanpa kita minta. Nah, kalau sudah meniru, maka dia akan belajar dari situ. Barulah kemudian kita ajarkan tentang bagaimana batas sholat yang benar, dengan catatan cintanya sudah tumbuh. Maka kalau cinta ini belum tumbuh, diajarkan kayak model apapun, karena cinta enggak pun tumbuh, anak-anak ketemunya adalah terpaksa dan terpaksa. Tanpa cinta ini, maka ketika anak melaksanakan sholat itu seperti mekanik atau robotik, ya, karena tidak didasari rasa cinta. Seperti hewan sirkus yang melaksanakan atraksi tertentu, karena tidak didasari rasa cinta. Ya, kalau mungkin tidak didasari dengan ilmu, hanya melaksanakan pembiasaan-pembiasaan seperti mesin anak kita, karena mesin itu nggak punya nalar, ya, yang punya insting itu hanya manusia, yang hewan yang punya nalar juga punya akal itu manusia. Nah, yang membedakan manusia dengan mesin dan hewan itu adalah manusia memiliki hati, yaitu cinta ini yang ditumbuhkan. Maka akhirnya, ya, untuk menjawab pertanyaan haruskah anak disolehkan sedini mungkin? Iya, disolehkan sedini mungkin dengan fase-fase perkembangannya yang tepat. Ya. Tapi kalau orang tua sedini mungkin menjadikan anak seperti ya, anak yang dewasa, ibadahnya sudah lengkap, ya, dengan pemaksaan, ya, dengan ketegasan, ya, mengurangi menghilangkan rasa bermainnya atau keinginan bermainnya, itu berarti mensolehkan terlalu dini, ya, tidak sesuai dengan tahapnya. Itu bisa melukai fitrah anak. Tidak sedikit anak ketika disolehkan sejak dini itu, ketika besar itu muncul masalah. Karena apa? Ketika masa 0-7 tahun tidak tuntas, maka anak akan cenderung menuntaskan pada fase berikutnya. Kalau fase berikutnya masih ditahan lagi, gak tertuntaskan, maka akan ingin menuntaskan fase berikutnya sampai dewasa. Jadi ketika 0-7 tahun masa kanak-kanaknya gak tuntas, ya, ternyata dia mulai sempat menuntaskan ketika SMA. Maka ketika SMA itulah dia ingin menumpahkan sifat-sifat yang harusnya ditumpahkan ketika kecil. Maka jangan heran ada anak-anak yang setingkat SMA tingkahnya masih ada anak-anak yang anak kecil, cinta sholat belum tumbuh, sholatnya masih guyonan, tidak didasari kesadaran, ya, tidak ada rasa cinta untuk melaksanakan sholat karena apa, sebelumnya enggak tumbuh. Maka sifatnya seperti anak-anak kecil. Karena apa, sebelumnya belum tuntas. Nah, seringnya kita itu meloncat fasenya, ya, tidak sesuai dengan urutannya, langsung kepada pembiasaan. Bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Akhirnya tidak tumbuh rasa cinta. Pepatah tadi benar juga, bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa, benar. Dengan catatan cinta sebelumnya sudah tumbuh. Kalau cinta belum tumbuh, pasti anak akan terlukai fitrahnya juga. Jadi intinya bahwa mensolehkan itu, kalau dalam rangka mensolehkan seperti orang yang sudah dewasa, komplit ibadahnya lengkap, ya. Kalau anak itu tidak sesuai dengan fasenya, maka itu akan melukai anak. Tapi dalam mensolehkan ini bertahap-tahap, sehingga solehnya anak itu diharapkan setelah mereka balik. Dengan tahapan-tahapan tadi, tumbuhkan cinta dulu, kemudian tumbuhkan rasa ingin tahunya sehingga dia belajar ilmu, ya. Kemudian berikutnya adalah dengan dibiasakan, ya, dengan ketegasan, sehingga begitu balik anak-anak betul itu sudah betul-betul soleh sesuai dengan yang diharapkan. Maka hendaklah orang tua memahami tentang fase-fase ini. Jangan sampai anak disolehkan terlalu dini, ya, sehingga anak terluka, ya, sehingga dia menuntut untuk menuntaskan masa kecilnya yang hilang itu ketika dia dewasa. Ini yang disebut dengan hutang pengasuhan. Banyak sekali anak-anak kita yang mengalami hutang pengasuhan, yaitu pengasuhan yang tidak tuntas masa sebelumnya, sehingga ditumpahkan ketika mereka besar, ketika mereka memiliki kesempatan, bahkan sampai mereka mungkin nanti sampai menikah, sampai punya anak, ya. Maka kalau ini belum tuntas, maka bisa jadi menjadi seorang ayah atau ibu yang fisiknya saja yang dewasa, tapi mentalnya itu masih mengandung banyak hutang pengasuhan, sehingga nanti kerepotan juga dalam mendidik anak-anak, ya, atau cucu-cucu kita nanti itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Tapi sebagai penutup materi ini, ya, ternyata fase perkembangan yang disebutkan itu masing-masing anak beda-beda. Ada yang cinta itu tumbuh sebelum 7 tahun, ya. Ada yang cinta itu tumbuh setelah 7 tahun, walaupun secara perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 7 tahun itu baru tumbuh tamyiz atau nalar mulai tumbuh, cinta sudah tumbuh harusnya. Tapi ternyata ada yang anak itu lebih awal. Contoh imam kita, Imam Syafi'i, itu tumbuh cintanya lebih dahulu dibanding teman-temannya, sehingga dia 7 tahun sudah menghafal Quran dengan penuh kecintaan. Enggak ada yang memaksa beliau itu menghafal itu, tapi dengan dasar kecintaan. Maka kalau kita ingin anak-anak kita seperti Imam Syafi'i, ya tumbuhkan cintanya dulu. Bisakah kita menumbuhkan cinta anak kepada Quran sebelum 7 tahun? Kalau ternyata tumbuhnya setelah 15 tahun, berarti hafalnya nanti mungkin dia akan menghafal sendiri setelah 15 tahun. Kalau tumbuh cintanya itu adalah setelah 10 tahun, ya nanti 10 tahun dia mulai menghafal sendiri. Dan yang perlu diketahui oleh para orang tua, bahwa cinta itu tidak bisa tumbuh dengan paksaan-paksaan. Cinta gak bisa dipaksa, ya. Tapi belajar anak bisa dipaksa. Anak sholat bisa dipaksa, tapi cinta sholat itu gak bisa dipaksa, karena itu urusan hati, yang hati itu berbulak-balik, dan hanya Allah yang bisa membolak-balikannya. Kita hanya bisa berusaha untuk menumbuhkan cintanya dengan bahasa-bahasa kelembutan, yaitu bahasa cinta. Entah dengan pujian, entah dengan kebersamaan, dengan hadiah, ya, entah dengan pelayanan, atau dengan sentuhan fisik. Itulah lima bahasa hati yang mungkin bisa kita terapkan dan sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sehingga mari kita kenali anak kita, ya, apakah fasenya itu terlalu cepat, ya, ini, ataukah fasenya terlalu lambat. Kita kenali. Yang penting urutannya, cinta dulu, rasa ingin tahu ditumbuhkan, baru dibiasakan. Itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Tapi fasenya, batas-batasan fasenya itu ternyata masing-masing anak berbeda-beda. Maka dengan mengenal anak kita, ya, dengan mengenal anak kita, maka insya Allah proses mensolehkan anak-anak kita itu tidak melukai mereka. Tapi kalau kita tidak mengenal kondisi anak-anak kita, fitrah mereka, tidak mengenal karakter mereka, ya, maka bisa jadi proses mensolehkan mereka itu sedini mungkin bisa melukai mereka, ya, karena tidak sesuai dengan tahapannya tadi. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita, kita jadikan anak-anak kita soleh sedini mungkin, tetapi dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan fitrah mereka tadi, yaitu sesuai dengan karakter perkembangannya. Ya, demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas penjelasannya, atas materinya yang di kesempatan malam hari ini, yang berjudul Haruskah Anak Disolehkan Sedini Mungkin. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz dan terjawab sudah jawabannya secara rinci dan lengkap tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakal khairan. Baik, selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Al-Qur'an dimanapun Anda berada, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0898-0092-588, ataupun dapat juga bagi Anda para penonton di YouTube, silahkan dituliskan pertanyaan Anda melalui live chat. Baik Ustadz, ini tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz jika di fase-fase masih kecil Ustaz, fase masih bermain gitu, sudah dibatasi untuk belajar begitu banyak, akhirnya dia menuntaskan egonya di masa-masa selanjutnya Ustaz, di masa dewasa, masa tua itu. Mungkin ada kaitannya dengan istilah masa kecil kurang bahagia, banyak orang dewasa atau sudah tua masih main game itu gimana atau apa ada hubungannya Ustaz? Cek, ya jadi memang ada orang tua yang memang pribadinya, karakternya itu suka anak-anak. Rasulullah termasuk tipe pribadi yang suka anak-anak. Kadang beliau bermain dengan anak-anak kecil. Itu bukan berarti beliau masa kecil kurang bahagia. Rasulullah itu sangat bahagia sekali waktu kecilnya. Ya, itu karena memang karakter beliau yang senang dengan anak. Yang dimaksud di sini yaitu orang tua yang sudah tua fisiknya, ya, tetapi sifatnya itu masih seperti anak-anak. Ya, sifat seperti anak-anak itu antara lain misal ya, dia bermain game itu bukan karena ingin membersamai anaknya, tapi ingin menuntaskan karena dulu aku gak pernah main game. Nah itu namanya masa kecil orang bahagia. Atau mungkin dia mudah marah karena apa, egosentris waktu dulu belum tuntas, sehingga sekarang masih suka marah-marah. Ya belum tertuntaskan ketika waktu kecil. Itu juga sifat anak-anak yang bisa dikatakan orang tua yang masa kecilnya kurang bahagia. Merasa menang-menang sendiri, sulit untuk dinasehati, ya. Merasa dirinya paling hebat. Itu sifat anak-anak yang itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berlaku seperti itu, tapi ketika masa kecil 0 sampai 7 tahun. Bahkan orang tua suruh memfasilitasi waktu itu biar tumbuh cinta pada diri anak. Tapi kalau itu enggak tuntas ya maka jadilah dewasa itu seperti anak-anak seperti tadi. Jadi akhirnya disebut dengan istilah masa kecil kurang bahagia, itu ada benarnya juga. Ya wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Faris Ahmad. Beliau mengirimkan di dua jalur, dari WhatsApp dan dari chat YouTube. Dia bertanya, assalamualaikum Ustaz. Mengapa anak ketika dinasehati tapi malah merasa seperti dimarahi, seperti salah tangkap Ustaz, padahal maksudnya bukan marah Ustaz, tapi dia merasa dimarahi. Lalu bagaimanakah cara menasihati atau meluruskan dengan cara yang benar Ustaz? Baik, Ustaz. Ya. Menangani masalah kenakalan anak atau masalah anak itu ada tiga metode. Yaitu yang pertama dengan bahasa hati. Jika yang memang bermasalah hati anak, yaitu tidak tumbuh rasa cinta. Yang kedua adalah dengan nasihat lisan. Ya. Ini jika anak sudah tumbuh cinta tetapi dia ilmunya masih kurang sehingga amalannya salah. Ini. Dengan nasihat lisan, tapi dengan catatan cintanya sudah tumbuh. Maka dengan nasihat lisan itu, karena cinta sudah tumbuh, dia akan menerima. Yang ketiga adalah dengan ketegasan. Itu jika cinta sudah tumbuh, dia sudah beriman, amalnya apa ilmunya sudah ada, tapi ternyata dia masih salah dalam beramal. Maka ini dengan ketegasan, bukan hanya cukup dengan lisan. Jadi bahasa hati atau kelembutan, yang kedua lisan, yang ketiga adalah ketegasan. Nah ini masing-masing anak beda-beda. Kalau anak itu cintanya belum tumbuh, cintanya belum tumbuh, diberi nasihat lisan saja dia itu merasa dimarahi, betul. Dia sudah overdosis nasihat lisan. Karena yang dibutuhkan itu bukan untuk memperbaiki logika anak atau ilmu anak, tetapi yang diminta anak itu hatinya yang disentuh. Padahal menyentuh hati anak yang belum tumbuh cintanya tadi gak bisa dengan bahasa logika. Nasihat lisan itu bahasa logika, bahasa ilmu. Tapi yang dibutuhkan anak itu adalah bahasa hati. Kata Syekh Sa'd Riyad itu ya, bahasa hati itu bukan dengan kata-kata. Ya, tidak cukup hanya dengan kata-kata nasihat saja, tetapi bahasa hati adalah dengan suluk, yaitu perilaku orang tua yang bisa menyentuh hati anak itu. Maka tadi kalau ada anak dinasihati secara lisan, dia merasa dimarahi, merasa dirinya sudah tahu, merasa orang tuanya kok cerewet banget gitu kan. Itu pertanda bahwa cinta anak belum tumbuh. Maka yang kita lakukan adalah tumbuhkan cintanya dulu dengan apa? Sentuhan hati dulu. Ya, jangan dengan nasihat lisan. Sentuh hatinya dulu, jangan disalah-salahkan dulu. Sampai anak itu merasa disayang oleh orang tuanya, merasa nyaman dengan orang tuanya, sampai curhat kepada orang tuanya. Akhirnya orang yang paling dipercaya di dunia adalah orang tuanya. Baru setelah itu nasihat lisan diberikan. Ini setelah nasihat diberikan, dia paham apa yang dilakukan, akhirnya cinta tumbuh, dia sudah paham, baru kemudian ternyata dia masih bersalah dalam melakukan dengan ketegasan, dengan hukuman. Maka istighfar, dia akan kembali kepada yang benar. Ya. Kalau cinta ini belum tumbuh, jangankan dengan nasihat lisan, apa dengan hukuman ya. Nasihat lisan saja bisa melukai dia. Jadi makanya harus tepat, dan ini sebenarnya sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, bagaimana menangani kenakalan anak. Sehingga tepat, apakah anak cocok dengan kelembutan, apakah anak ini cocok dengan nasihat lisan, ataukah cocok dengan ketegasan, harus dilihat kondisi anak-anak. Dan yang paling tahu yang membedakan ini cintanya sudah tumbuh atau belum, ini nalarnya yang bermasalah atau tidak, ya, apakah ini memang pembiasanya yang kurang, itu orang tua yang paham. Ya, jadi iman, ilmu, amal harus urut. Jika iman yang bermasalah, cinta belum tumbuh, bahasa kelembutan, hati yang disentuh, bukan logika. Menyentuh hati gak bisa dengan logika, tapi dengan perilaku kelembutan, dengan bahasa-bahasa cinta. Kemudian ketika ilmu belum ada, iman sudah ada ya, kecintaan sudah ada, ilmu ternyata belum, baru itu nasihat lisan. Seperti ketika laki-laki badui yang kencing di masjid, dia sudah datang ke masjid, sudah tumbuh kecintaan untuk sholat, untuk ibadah, tapi ternyata ilmunya kurang, kencing di masjid gitu. Maka nasihat lisan diberikan Rasulullah. Nah, ketika kemudian Ka'ab bin Malik yang sudah kuat imannya, sudah berilmu, tapi beliau masih lalai untuk ikut perang Tabuk yang wajib itu, untuk berjihad yang wajib, beliau meninggalkan itu, tidak ikut ya. Akhirnya tidak hanya cukup nasihat lembut saja, dan juga tidak cukup nasihat lisan, tapi dengan ketegasan Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasulullah, dicuekin, dibiarin, gak diajak ngomong sampai kurang lebih 50 hari. Karena apa? Sudah beriman dan berilmu. Jadi kita lihat kondisi anak kita. Nah, kalau anak dinasihati masih merasa itu, berarti kesimpulannya anak itu hatinya yang perlu disentuh. Maka yang dilakukan adalah bahasa hati, bukan nasihat lisan. Ya, demikian. Wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Ka'ab bin Malik tadi dihajar, Ustaz ya? Ya. Dihajar, bukan dihajar ya, bukan dihajar, itu dibiarin, gak diucapkan salam, gak diajak ngobrol ya. Ya, dicuekin lah bahasanya ya, kayak gitu, sampai 50 hari karena melanggar itu tadi. Ya, baik ya, Ustaz ya. Terima kasih jazakal khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari 087 sekian sekian sekian 1481. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Kami orang tua yang baru memahami dan mengikuti pendidikan mengenai anak-anak, selama ini banyak yang sudah terlewatkan dalam mendidik anak sesuai fitrahnya. Bagaimana anak yang sudah balik, dia penurut, lembut, tapi jika masalah agama, sholat dan amal-amal soleh harus masih terus untuk diingatkan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ini bisa dikatakan anak itu mengalami trauma beragama. Maka mensolehkan sejak dini, terlalu dini ya, mensolehkan terlalu dini, menjadikan anak soleh seperti balik tapi terlalu dini, 5 tahun harus puasa penuh ya sampai maghrib ya. 5 tahun harus anak itu sudah 5 waktu dengan apa? Pedoman mengukir di atas batu tadi. Harusnya ketika 0 sampai 7 tahun yang diukir itu adalah kecintaan. Maka seperti mengukir di batu, cintanya betul-betul melekat itu. Seperti mengukir di atas batu, tapi cinta yang diukir, bukan pembiasaan. Nah, kalau terlalu dini dibiasakan, atau mungkin terlalu dini dikasih beban, beban pengetahuan, hafalan yang begitu banyak, kecintaannya belum tumbuh, masa bermainnya belum tuntas, maka bisa jadi anak ini setelah besar mengalami trauma beragama namanya. Trauma beragama itu maksudnya apa? Ada persepsi negatif tentang agama. Agama itu gak menarik ya. Walaupun anaknya lembut, tapi masalah agama dia gak tertarik karena gak tumbuh cinta. Ini yang disebut dengan trauma gitu. Trauma atau persepsi yang negatif terhadap agama. Padahal mereka lahir itu sudah persepsinya positif. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir sudah mencintai ibadah. Fa'abawahu yuhawidanihi ayyunasironhi ayyumajisanihi. Mereka lahir cinta ibadah. Maka orang tuanya lah yang akhirnya menjadikan anak condong kepada Yahudi ya, condong kepada Nasrani, condong kepada Majusi. Sehingga anak mungkin sudah berilmu tapi enggan melakukan. Atau anak enggak berilmu, akhirnya dia melakukan ibadah dengan tanpa ilmu, seperti orang Nasoro. itu orang tuanya yang menjadikan demikian, karena lahir sudah condong kepada ibadah. Kenapa kok condong kepada Yahudi, Nasrani, Majusi? Diapain anak itu? Orang tuanya yang bertanggung jawab, karena lahir mereka sudah cinta ibadah. Maka ketika anak bermasalah seperti ini, jangan kemudian kita semata-mata menyalahkan anak. Anak yang selalu disalahkan. Anak saya sulit untuk dinasihati, padahal sebenarnya cara kita menasihati yang kurang tepat, karena mereka lahir fitrah, sudah condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Nah akhirnya jika anak itu sudah terlanjur dewasa, sudah besar, mungkin sudah SMA, dididik agama sejak kecil, diajari sholat mungkin sejak TK, bacaan sholat hafal sejak TK, tapi kenapa sampai dia SMA susah melakukan itu? Apakah dia tidak hafal? Hafal sekali. Ya, apakah dia belum tahu caranya sholat? Sangat tahu sekali. Tapi kenapa masih susah melaksanakan sholat? Belum tumbuh cinta. Ini makanya ulangi kembali dari awal. Walaupun dia sudah berilmu, sudah pernah dibiasakan untuk melaksanakan sholat, tapi ternyata masih susah, berarti ada yang tertinggal, yaitu cinta anak kepada sholat. Nah, menumbuhkan cinta ini kembali lagi pertanyaan sebelumnya tadi, bukan dengan hasil lisan, ya, karena cinta ini urusan hati, nggak bisa dengan logika, nggak bisa dengan bahasa akal, ya. Dan cinta ini juga nggak bisa disentuh dengan bahasa fisik, dengan hukuman, nggak bisa. Tapi cinta ini adalah hanya bisa disentuh dengan bahasa hati. Karena ini urusan hati, harus dididik dengan hati. Maka kalau sudah anak tumbuh cinta, akal pun akan dikalahkan. Jadi akal nggak bisa mengalahkan cinta, ya. Tetapi cinta ini bisa mengalahkan akal. Maka kalau ada orang jatuh cinta, sering sekali nggak masuk akal tindakannya. Nah, ini jadi ini antara lain apa namanya urutannya demikian. Maka anak tadi ya cintanya belum tumbuh. Walaupun dia usianya sudah lanjut, ya sudah sampai dewasa. Maka walaupun cinta itu harusnya ditumbuhkan sebelum 7 tahun ketika masa TK, tapi anak ini mungkin sudah SMA, diulang kembali caranya. Ya, diulang kembali. Pernah suatu ketika Rasulullah itu menangani Sumamah bin Uthal, usianya sudah tua, ya, sudah jadi seorang raja, cintanya belum tumbuh. Caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan cinta Sumamah itu persis mirip, ya, setipe dengan cara Rasulullah menumbuhkan cinta anak kecil yang naik di punggung kuda, punggung Nabi tadi main kuda-kudaan, mirip. Menuntaskan egonya walaupun dia sudah tua. Kemudian menumbuhkan imaji positif, ternyata Rasulullah itu baik sekali, Islam itu indah, ya. Kemudian menjaga sensitivitas orang itu, tidak dimarahi, malah dilayani dengan baik. Walaupun dia usianya sudah tua, tapi ternyata perlakuan Rasulullah mirip seperti menumbuhkan cinta anak kecil, seperti cucunya tadi yang naik di punggung Nabi tadi. Nah, ini caranya tadi, anak yang SMA tadi ulang kembali, yaitu dengan bahasa-bahasa cinta. Nasihat dihentikan dulu sementara, karena nasihat itu enggak bisa menyentuh hati anak. Yang pertama, ya, ini terkait dengan bahasa cinta. Tidak saya ulang lagi, ya, karena sudah sering setiap pertemuan kita akan membahas itu, bahasa hati, karena memang pendidikan kita saat ini yang terlewat itu adalah pendidikan hati. Padahal pokok pendidikan hati adalah bahasa-bahasa hati tadi itu. Ya, suluk tadi, perilaku-perilaku yang bisa menyentuh jiwa anak atau hati anak. Jadi lakukan dengan bahasa-bahasa cinta, yaitu bahasa hati, bukan bahasa lisan atau bahasa ketegasan. Maka insya Allah anak akan tumbuh cintanya sampai dia merasa disayang oleh orang tuanya. Ya, akhirnya anak itu mengidolakan orang tuanya. Setelah itu akan meniru orang tuanya, baru nasihat lisan itu akan bisa mempan pada anak tersebut. Dia akan sekali nasihat akan dilaksanakan seterusnya. Jika anak merasa disayang orang tuanya, jika anak sudah mengidolakan orang tuanya, jika anak sudah meniru orang tuanya. Dengan kata tadi, kata dari Syekh Sa'ad Riyad Hafidhullah tadi, jika anak sudah mencintai orang tuanya, maka dia akan meniru apa yang dicintai oleh orang tua tersebut. Enggak usah pakai bahasa lisan, dia akan meniru juga. Ya, apalagi dengan bahasa lisan nasihat setelah cinta ini, maka dia akan lebih bisa melaksanakannya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Faris yang bertanya tadi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi anak harus ketika harus mencintai orang tuanya, ditumbuhkan cinta terhadap orang tuanya terlebih dahulu, Ustaz. Ya, jadi jadikan anak itu merasa disayang, ya, disayang oleh orang tuanya. Maka setelah merasa disayang, anak akan mengagumi orang tuanya. Setelah mengagumi, anak akan mencintai orang tuanya dan meniru perbuatannya. Akan meniru perbuatannya, akhirnya itu puncak keteladanan. Setelah keteladanan muncul, baru kemudian nasihat lisan akan masuk. Berarti orang tua terlebih dahulu harus mencintai Allah dan Rasulnya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau orang tua masih kering tangki cintanya, ya merasa kering ya karena masa kecil orang bahagia, ya susah untuk mengisi tangki cinta anak. Maka yang pertama dilakukan sebelum orang tua mendidik anak itu kan tazkiyatun nafas, membersihkan diri dulu, mendewasakan diri dulu, baru kemudian mendidik anak. Baik, jadi seringnya kesulitan orang tua dalam mendidik anak itu bukan masalah anaknya, tapi orang tua yang belum dewasa. Demikian wa'alaikumsalam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kita lanjutkan Ustaz, pertanyaan datangnya dari dua penanya Ustaz, dari Dian Ismiati dan dari EN Erlinda. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara menyikapi anak sudah berusia 11 tahun namun masih suka melakukan hal maksiat yang berdosa padahal dia paham itu dosa dan maksiat, Ustaz? Iya. Dengan alasan masih aman karena belum dihitung dosa karena belum balik. Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimanakah menyikapi anak yang suka melakukan perundungan dengan temannya? Baik, dua pertanyaan ini sebenarnya jawabannya satu. Anak sudah paham bahwa yang dilakukan itu salah. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena apa? Belum tumbuh kecintaan. Kembali lagi, pendidikan kita saat ini itu masalah ilmu gak kurang-kurang. Bayangkan ya, kalau kita bisa merenung sejenak di sini, ilmu tentang sholat itu, tata cara sholat itu seberapa sih banyaknya itu? Seberapa banyaknya itu? Mulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian doa iftitah, surat al-fatihah, terus sampai dikir-dikir ketika sujud rukuk dan seterusnya. Itu insya Allah itu cepat sekali anak menghafal, gak sampai 1 tahun, bahkan mungkin 1 bulan saja anak sudah paham. Tapi kenapa kok masih sulit saja melaksanakan itu, padahal itu mudah sekali tata cara sholat itu, mudah sekali. Kenapa butuh waktu lama, pembiasaannya saja sampai mungkin 5 tahun. Mempelajari tata cara sholat itu dikasih waktu 3 tahun, 7 sampai 10 tahun. Karena masalahnya itu tadi, cinta itu kadang-kadang naik turun. Ya, naik turun, perlu dikuatkan fase setelahnya, 7 sampai 10 dikuatkan lagi, 10 sampai balik dikuatkan lagi cinta itu. Karena memang ini pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan cinta. Maka anak tadi yang 11 tahun melaksanakan apa, melakukan suatu pelanggaran ya, yang dia tahu bahwa itu dosa, maksudnya perbuatan salah. Nah, dia kemudian beralasan bahwa saya belum balik, maka saya enggak ada dosa, berarti pendidikan fikihnya berhasil itu secara akal gitu. Tapi pendidikan cintanya belum berhasil. Nah, maka perlu diulang kembali seperti pertanyaan sebelumnya, diulang lagi. Tumbuhkan rasa cinta, cinta dan cinta. Menumbuhkan rasa cinta itu kan yang pertama ya caranya, jadikan anak merasa disayang, isi tangki cinta. Maka ketika tangki cinta terisi, anak merasa disayang. Ya, maka anak itu ketika tangki cinta itu diisi oleh seseorang, siapapun yang mengisi tangki cinta anak itu, maka anak merasa kagum pada orang itu. Ya, jadi tangki cinta diisi dulu. Setelah itu anak merasa kagum kepada yang mengisi tangki cinta itu. Akhirnya setelah kagum anak akan mencintai, setelah mencintai akan meniru, ya, meneladani. Setelah itu kemudian anak akan berusaha untuk muncul rasa ingin tahunya, untuk belajar apa yang dicintainya tadi. Urutannya demikian. Maka kembalinya lagi kepada tangki cinta ini. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, beliau mengatakan, isi cinta, isi hati anak-anak kita dengan cinta. Jadi ini nasihat kepada orang tua oleh beliau, ya, hafizahullah. Isilah hati anak-anak kita dengan cinta sehingga mereka tidak akan mencari cinta keluar. Itu kata beliau. Maka bisa kita katakan, isi tangki cinta anak-anak kita sehingga dia tidak akan mencari pengisi tangki cinta di luar. Kenapa anak itu lebih mudah terpengaruh daripada temannya, daripada orang tuanya? Ya. Karena ketika anak mudah terpengaruh oleh temannya yang jelek, di rumah itu tangki cintanya kering, enggak ada yang mengisi. Ternyata setelah ketemu temannya yang jelek tadi, jelek perilakunya, ternyata bisa mengisi tangki cintanya. Maka anak itu mengagumi temannya dan akan meniru temannya. Tapi kalau di rumah cintanya sudah penuh ya, hatinya penuh dengan cinta oleh orang tuanya, maka di luar siapapun yang akan mengisi enggak mempan gitu kan. Ya, itu jadi inilah mungkin jawaban kenapa anak kok meniru temannya yang tidak baik. Maka kalau kita sudah yakin betul kita sudah mengisi tangki cinta anak, bukan berarti kita kemudian terus sembrono menjadikan anak bergaul dengan siapapun, itu yang menjadikan anak kita imun. Jadi kalau anak merasa hati anak itu terpenuhi dengan cinta dari orang tuanya, itulah imunitas sosial. Ketika dia keluar, ya, orang mengisi tangki cinta dengan dia, memuji dia dan sebagainya, dia akan kembali ke rumah itu, karena sudah penuh tangki cintanya. Itu yang menjadikan anak imun dengan pengaruh-pengaruh sosial, yaitu merasa disayang oleh kedua orang tuanya di rumah. Ya. Demikian ya, wa'alam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kita akan kembali lanjutkan pertanyaan dari live chat. Sebelumnya ada yang mengirim salam ini dari sekolah Darul Asar. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya masyaallah ya, ahlan wa sahlan asatidz yang ada di Darul Asar yang ada di Depok ya. Oh, masih ya. Depok Jawa Barat Ustaz. Ya. Kemudian dari sekolah Islam Utsman bin Affan di Ungaran Kabupaten Semarang. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan. Sebelumnya kami infokan pada para pendengar dimanapun Anda berada, karena banyaknya pertanyaan yang sudah masuk, maka tidak semua kami bacakan di kesempatan malam hari ini. Kami bacakan yang sesuai dengan, yang lebih sesuai dengan pembahasan di kesempatan kali ini, dan yang belum kami bacakan, insya Allah di lain kesempatan nanti akan kami bacakan kembali. Baik, kami pilihkan pertanyaan kali ini datangnya dari Tania Putri Arianti. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan cinta anak usia 5 tahun untuk sholat dan menghafal Al-Quran di dalam aktivitasnya sehari-hari? Apa salah satu contohnya Ustaz? Ya, kita lihat kondisi anak 5 tahun itu, yang pertama egosentris dan puncak-puncaknya. Egosentris itu anak merasa dirinya itu seperti pusat dari semua. Akulah yang paling penting, akulah yang harus diperhatikan ya. Sifat cemburunya sangat luar biasa. Maka ketika anak ini punya adik, kemudian orang tua itu perlakuannya enggak sama dengan anak ini, maka muncul rasa cemburu ya, sibling rivalry namanya itu ya. Cemburunya muncul sehingga adiknya kadang dicubit ya biar nangis karena protes. Jadi egosentris puncak di sini. Yang kedua, kondisi anak 5 tahun adalah sedang puncaknya imajinasi. Imajinasinya memuncak-muncaknya itu. Maka kayak film-film fiktif gitu yang dilihat oleh anak, dia pasti meyakini itu bahwa itu benar itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah hatinya sedang sensitif sekali. Tiga hal ini ya, egosentris, imajinatif dan sensitif ini harus kita tuntaskan. Caranya yang pertama, menuntaskan egosentris anak agar anak tumbuh cinta ya. Yaitu ketika anak melakukan apapun, kemudian yang dilakukan itu tidak membahayakan dia. Kemudian tidak membahayakan orang lain, kemudian tidak melanggar norma masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mampu untuk melakukannya, mendampinginya, ya. Maka fasilitasi anak itu, fasilitasi. Ya. Untuk apa? Untuk menuntaskan ego. Ya. Kalau ego ini nggak tuntas, nanti akan anak itu menuntut dituntaskan pada fase berikutnya, bahkan sampai kepada dewasa nanti. Ini yang pertama, itu untuk menumbuhkan cinta. Cara yang kedua untuk menumbuhkan imaji positif. Ya. Dengan ego tertuntaskan tadi, maka anak akan merasa, oh ternyata ayahku baik sekali ya, aku melakukan ini semua dituruti, ya. Dimanjakan itu. Ini fase-fase memanjakan anak ini. Ya, memanjakan anak termasuk cara untuk menumbuhkan cinta anak. Ya, ternyata misal orang tua saya pukul dengan kunci Inggris misalnya, dengan obeng, ternyata enggak marah gitu kan. Anak ini kan belum paham itu kalau dipukul itu sakit itu loh. Ya. Kemudian lagi misal anak ini memecahkan gelas misal. Ya, sengaja dibanting, ternyata ayah juga karena mungkin adalah ini gelas biasa dia dimarahi, maka akan muncul rasa kagum. Ini dituntaskan oleh Rasulullah ketika cucunya tadi nunggangi Rasulullah ya, naik di punggung Nabi ketika sujud. Maka muncul imaji positif pada diri anak. Egonya tertuntaskan, ini aku penting sekali ya, sholat itu gak penting, yang penting saya. Ternyata Rasulullah menunggu. Kemudian muncul imaji pada diri anak, ternyata sholat itu asik sekali. Ternyata orang-orang yang sholat itu sayang sama saya, itu kan. Nyatanya saya suruh bermain, apa dibiarkan bermain sampai saya puas dan tuntas dalam bermain ini. Imaji positif bahwa sholat itu indah. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak segera menurunkan cucunya karena apa? Menuntaskan apa namanya? Menjaga sensitivitas hatinya biar anak enggak tersinggung. Maka kalau anak itu dibentak, ya anak kecil 5 tahun dibentak, dimarahi, bahkan mungkin dilarang dengan rasa halus saja, dengan halus anak itu tersinggung. Misal anak itu memegang gelas. "Ini nak, jangan nak, nanti pecah." Itu bahasa logika itu. Anak itu akan tersinggung usia 5 tahun itu, karena itu egonya dia bahwa saya itu enggak apa namanya, saya enggak nakal, dia enggak paham itu kalau itu salah itu. Jadi maka dengan untuk menjaga sensitivitas ini, yaitu dengan bahasa-bahasa yang sampai-sampai ya, ada orang mengatakan tidak boleh mengungkapkan kata jangan gitu kan. Karena apa? Untuk menjaga sensitivitas anak ini. Walaupun sebenarnya tidak mengapa mengatakan kata jangan, itu bukan kata-kata haram untuk diungkapkan ya. Contoh misal, jangan menyerah nak, itu kan jangan juga kan. Jangan putus asa, jangan takut itu kan. Jadi intinya adalah sampai ada yang mengatakan untuk menghindari kata jangan itu untuk menjaga sensitivitas anak. Nah itu dijaga egosentris, imajinatif, sensitivitas ini kemudian kita bisa menuntaskannya, maka tumbuh rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada orang tuanya dulu. Ya, cinta kepada orang tuanya dulu anak itu, merasa disayang oleh orang tuanya. Setelah cinta kepada orang tuanya, itu 0 sampai 7 itu puncak-puncaknya cara belajar ataklid, meniru. Ya, akhirnya apa yang dilakukan orang tuanya ditiru. Ya, ditiru semuanya. Anak orang tuanya senang sholat, oh ternyata ayah saya senang sholat, dia meniru untuk sholat. Ya, kemudian kita ngobrol dengan mereka, bercerita ya tentang kehebatan orang-orang dahulu, kecintaan orang-orang dahulu, maka anak tumbuh rasa cinta nanti. Nah, setelah merasa disayang orang tuanya, akhirnya mencintai orang tuanya, kagum ya kepada orang tuanya, akhirnya mencintai orang tuanya, kemudian akan menirunya. Nah, itulah puncak tumbuhnya rasa cinta anak. Baru setelah itu kemudian anak mengagumi kita. Setelah itu baru masuk fase tamyiz, kita ajarkan tentang tauhid ya, bahwa sejatinya yang harus dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ayah ini hanya ciptaan Allah, nah ya, yang setiap hari ayah sembah adalah Allah taala. Akhirnya anak tuh cenderung untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum 7 tahun kita bisa cerita, "Nak, ketika kamu makan ini siapa yang memberi kamu makan?" Kita urutkan ya silsilah adanya makanan ini sampai kepada Allah taala. Maka dalam imaji anak bahwa Allah itu maha besar, Allah itu hebat sekali. Nah ini antara lain metode menumbuhkan rasa cinta ketika usia 0 sampai 7 tahun atau usia 5 tahun. Nanti setelah besar ternyata ini belum tumbuh, diulang kembali caranya ya. Yaitu 3 hal tadi diulang lagi hanya dengan melihat kondisi anak. Kalau sudah balik ya tetap diperintah sholat karena dia sudah wajib gitu. Ya bukan dibiarkan seperti anak kecil tadi. Demikian ya, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Ada salam lagi nih terakhir dari chat dari Abu Zahir dari tim Himmatul Ummah, Ustaz. Barakallahu fikum. Di mana ya, Ustaz? Himmatul Ummah juga ada di Cipayung itu, juga masih ada di Depok yang itu di sebuah tempat wisata namanya Dekandang itu. Oh, ya. Baik, Ustaz. Ya, wafikum barakallahu. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari jalur chat YouTube yang terakhir. Nanti ada yang terakhir juga di WhatsApp. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah menjelaskan kepada anak ADHD untuk cinta dengan terhadap ibadah? Ya. Terkadang untuk menjelaskannya bingung. ADHD apa Ustaz? Iya, saya juga lupa singkatannya. Intinya kayak anak hiperaktif itulah. Iya, itu ya. Jadi kurang fokus ya. Kurang fokus itu istilah-istilah psikologi yang ya ada yang menyebut apa nama istilah banyak sekali, ada ADHD, kemudian ada autis, ada disleksia, macam-macam istilah ya. Namun di dalam pendidikan fitrah ini ya, dengan istilah-istilah itu enggak begitu banyak dibahas karena kul mauludin yuladul fitrah, setiap anak hebat. Nah sehingga dengan menyikapi adanya banyaknya istilah itu ya, dalam pendidikan fitrah berbasis fitrah ini, ketika anak memiliki kekurangan, bukan kekurangannya yang kita bahas itu. Makanya dengan julukan-julukan seperti itu dalam pendidikan fitrah kami gak begitu konsentrasi di situ. Nah, ketika anak mengalami sebuah permasalahan, apapun permasalahan itu, yang kita tengok adalah bagaimana kelebihannya itu. Ya, kelebihannya, ya. Nah, maka setelah ketemu kelebihannya, maka kekurangan itu akan tertutupi. Sebagaimana ketika terjadi gelap, muncul sebuah cahaya, maka ketika cahaya muncul, gelap itu akan hilang. Nah, ini ada anak ADHD. Ya, jadi susahlah istilahnya anaknya aktif, ya. Menjelaskan ibadah. Ya. Susah itu, duduk tenang aja susah banget. Ya, ini ya. Ya kalau bahasa yang sederhana mungkin hiperaktif lah gitu ya. Ini ya, enggak mudah untuk fokus tenang itu enggak bisa. Gerak ya. Saya yakin di masing-masing sekolah itu ada anak seperti ini. Ya, mungkin orang tuanya enggak sempat memeriksakan ke psikolog sehingga enggak tahu kalau ADHD, pokoknya ya anak saya hebat gitu aja. Itu. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Yang pertama, kalau usia anak ini itu masih 0 sampai 7 tahun, ya susah dijelaskan, ya. Karena masa itu adalah masa penumbuhan cinta. Hati dia yang perlu disentuh. Bahkan mungkin ketika mendidik anak ADHD yang usia 0 sampai 7 tahun, ini berat sekali bagi orang tua. Capeknya luar biasa. Namun perlu kita ketahui bahwa setiap anak memiliki karakter perkembangan, fitrah perkembangan pada dirinya. Tambah usianya nanti insya Allah, ya, sifat-sifat itu mulai berkurang. Anak sudah mulai fokus, sudah mulai tenang. Terus nanti mungkin 10 tahun lebih tenang lagi. Dan insya Allah nanti ketika SMP, selama fase sebelumnya dituntaskan itu ya, sesuai dengan tadi tumbuh cinta dulu. Habis itu jelaskan untuk bagaimana cara sholat 7-10 tahun, habis itu dibiasakan. Karena anak ini spesial, kadangkala fasenya mundur. Mungkin 7 tahun bagi anak-anak yang lain itu sudah bisa dijelaskan, tapi anak ini mungkin nunggu sampai usia 10 tahun. Ya tidak masalah, kita tunggu dulu fase penumbuhan cinta anak mungkin sampai 10 tahun. Ya, usia 10 tahun tidak bisa sama-sama dengan anak yang tadi dikatakan bahwa batasan-batasan perkembangan anak itu beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, ini mungkin anak ADHD nanti itu lebih lambat untuk menjelaskan tentang tata cara ibadah. Mungkin dilakukan setelah 10 tahun. Ya, atau usia berapapun sesuai dengan kondisi anak itu. Nah, jadi tunggu dulu, tunggu rasa cinta dulu. Kalau rasa cinta ini egosentrisnya belum tuntas, ya imaji belum tumbuh positif, hatinya masih sering tersakiti karena sensitivitas hatinya enggak dijaga, dengan penjelasan apapun enggak paham karena penjelasan itu terkait dengan nalar. Nah, nalar itu fase nanti berikutnya yaitu fase tamyiz. Maka tunggu dulu cintanya tumbuh, setelah agak tuntas baru kemudian kita jelaskan, walaupun mundur waktunya. Nah, setelah kita jelaskan insya Allah dia akan paham. Setelah itu kemudian kita biasakan. Nah, itulah caranya demikian. Jadi untuk menangani anak-anak yang spesial, yang hebat ini, jadi ada orang menyebut ABK ya. ABK itu kalau orang mengatakan anak berkebutuhan khusus, tapi kalau kita ya menyebut anak ABK itu anak berkehebatan khusus gitu ya. Ya, anak berkehebatan khusus. Nah, ini kadangkala fasenya itu agak mundur. Ya, kita ikuti. Ya, kita ikuti, nanti insya Allah ketika pas tiba waktunya tamyiz, yang muncul nalarnya mulai tumbuh, barulah kita jelaskan urutannya demikian. Jadi tetap kembali kepada kaidah awal tadi, bahwa mendidik hati terlebih dahulu cinta dulu, walaupun nanti waktunya mundur. Setelah cinta tumbuh, baru kemudian kita ilmu yang kita berikan dijelaskan tentang ibadah. Setelah itu kemudian baru ke pembiasaan. Urutnya hanya saja itu tadi, untuk menjawab semua pertanyaan dari awal tadi, langkahnya seperti itu, ya. Hanya saja batasan-batasan usianya untuk anak-anak ini berbeda-beda. Contoh tadi yang anak SMA belum tumbuh cintanya, walaupun sudah SMA usia 15 tahun atau usia 16-17 tahun, berarti kan fase penumbuhan cinta itu 17 tahun itu kan. Dari 0 sampai 17 ya kita lakukan karena memang belum tumbuh cinta. Dijelaskan dengan lesan dianggap dimarahi tadi kan, pertanyaan begitu kan. Ya. Nah, makanya urutannya tetap cinta dulu. Setelah tumbuh baru nasihat lesan, baru kemudian ketegasan. Kalau bahasa anak jalanan itu mengatakan ya, kasih hati dulu, ya. Setelah kasih hati kemudian diomongi, ya. Setelah diomongi ternyata belum beres juga baru ditegasi. Ini jadi kasih hati dulu, diomongi baru ditegasi. Itu urut, nggak bisa dibalik-balik. Ya jangan tegasi dulu baru kasih hati, maaf ya itu, itu malah susah. Ya harus diperbaiki lagi, ada bengkel nanti di situ. Demikian ya, wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan, beralih ke pertanyaan dari WhatsApp. Dan ini terakhir Ustaz di malam hari ini. silakan nanti langsung dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Pertanyaan dari Umu Fulanah di Depok ini, banyak followers Ustaz ini di Depok, Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya laki-laki, usia 12 tahun, baru balik, ekstrovert, senang bergaul dan bekerja sama. Sudah terbiasa sholat berjamaah dan amal-amal sholat lain di masjid dari masih sebelum balik, Ustaz. Sudah setelah balik benar-benar selalu sholat wajib 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid, tapi sepertinya hanya untuk menggugurkan kewajibannya tanpa rasa cinta. Selain sholat wajib 5 waktu, ibadah sunnah apa yang seharusnya sudah dilakukan pada fase baliknya sekarang ini? Qadarullah, sekolahnya yang dahulu membuatnya menjadi trauma beragama karena dipaksa soleh sedini mungkin sejak kelas 1 SD. Silakan, Ustaz. Subhanallah, ya Masya Allah. Jadi perlu diketahui, tidak ada kata terlambat dalam mendidik anak. Walaupun mungkin dikatakan trauma beragama, hutang pengasuhan, ya, atau luka pengasuhan gitu ya, atau masa kecil orang bahagia, kita harus selalu optimis, ya. Namanya orang tua itu manusia, pasti punya salah. Yang menjadi permasalahan justru ketika orang tua tidak pernah merasa salah mendidik anaknya. Itu ini masalah ini, ya. Orang tua tidak pernah merasa salah mendidik anaknya. Ini karena kulubani Adam khata, ya, setiap anak Adam itu pasti salah termasuk dalam mendidik anak-anak itu. Nah, ini. Nah, akhirnya bisa kita katakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Pokok dasar dari iman itu cinta. Ya. Pokok dasar dari iman itu cinta. Kalau iman itu naik turun, maka cinta ini pun juga naik turun. Ini. Nah, yang ditanyakan tadi, mungkin bisa jadi ketika kecil anak tumbuh cinta, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi karena dalam perjalanan waktu, ya, ternyata cinta itu terlukai. Ya, terlukai ketika anak ingin menjeritkan lukanya itu, ingin menumpahkan lukanya itu, tidak bisa karena kekangan dari sekolah. Kekangan dari sekolah. Ya. Sampai-sampai dengan kekangan ini ada istilah yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu yang di sekolah-sekolah itu, sekolah dianggap sebagai penjara suci. Ya. Kenapa dikatakan penjara? Karena anak susah untuk mengungkapkan jeritan hatinya tadi akibat luka. Sehingga luka itu terbawa terus karena model persekolahan yang selalu menjadi penjara suci bagi anak. Maka ketika dia SMA, ya, barulah mungkin ada kesempatan. Karena apa? Karena fisiknya sudah kuat, dia sudah bernalar dan berani untuk menghadapi hidup. Akhirnya disitulah luka-luka masa lalu ditumpahkan. Entah tumpahnya dengan malas beribadah atau beribadah sekedar melaksanakan kewajiban saja, itu sebenarnya tumpahan-tumpahan dari luka-luka masa lalu. Nah, bagaimana mengatasi hal ini untuk mengobati trauma beragama ini? Mengobati luka cinta ini. Itu jawabannya sama seperti tadi, kan? Yaitu dengan bahasa-bahasa cinta, diulang kembali dari awal sampai dia merasa disayangi orang tuanya. Nah, akhirnya ini jawabannya sama saja dari pertanyaan yang awal tadi. Kembalinya kepada pendidikan cinta. Mengapa demikian, Bapak Ibu semua? Kalau kita kembali ke masa lalu, yaitu 200 tahun yang lalu, ketika terjadi revolusi industri, ya, di Prancis, itu mengubah dunia waktu itu, sampai model pendidikan pun berubah. Yang tadinya pendidikan tersentral di rumah-rumah, akhirnya karena adanya industri itu, orang tua pada sibuk untuk bekerja, mencari nafkah akibat industri, ledakan industri tadi. Akhirnya muncullah model pendidikan yang disebut dengan sekolah, gitu kan. Ya, kalau dalam bahasa Yunani skole, gitu kan. Nah, mengikuti apa seiring dengan perkembangan industri itu, akhirnya sekolah ini kecenderungannya adalah menyiapkan anak-anak nanti ketika dewasa menjadi tenaga di industri. Menjadi tenaga di industri. Menjadi karyawan, menjadi buruh, menjadi pengelola industri-industri itu. Kecenderungan sekolahnya ke situ. Sehingga karena disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga di industri tadi, maka enggak ada unsur pendidikan cinta. Jadi pokoknya cinta enggak cinta kamu ngerjakan ini gitu. Yang ada adalah pelatihan, yaitu pelatihan keterampilan-keterampilan anak. Dikasih pengetahuan, dipraktekkan, nanti bisa. Tanpa menyentuh satu unsur manusia yang paling pokok adalah hati. Dan qadarullah itu berlangsung sampai hari ini, 200 tahun yang lalu. Ya. Dan yang perlu kita sayangkan, metode pendidikan diniyah, metode pendidikan agama yang harusnya itu menyentuh hati, ternyata metodenya mengikuti pelatihan tadi, langsung kepada diajarkan. Ya. Bukan kepada sentuhan hati terlebih dahulu, anak dibuat kagum sampai mencintai. Ini ya. Jadi akhirnya muncullah sebuah urutan pendidikan karakter kan. Bukan dari disentuh tumbuhnya cinta, tapi langsung yang pertama adalah diajarkan atau dipahamkan. Ini yang ada di pendidikan kita, jadi langsung kepada diajarkan. Padahal kalau kita urutkan ya, kalau kita urutkan, anak kagum dulu, kemudian mencintai, setelah cinta tumbuh rasa ingin tahu, setelah tumbuh rasa ingin tahu baru kemudian diajarkan. Ini. Bahkan menumbuhkan rasa kagum itu juga mundur ke belakang masih jauh lagi, yaitu diisi tangki cintanya biar kagum, mengisi tangki cinta dengan bahasa-bahasa cinta, mengisi orang yang guru atau orang tua yang bisa mengisi bahasa cinta adalah orang tua yang sudah dewasa, maka ada proses pendewasaan orang tua dulu. Jadi panjang sekali sebelum kagum ini loh. Nah sementara kita langsung kepada diajarkan. Kalau diajarkan rasa ingin tahu belum tumbuh, maka munculnya dipaksa diajarkan, dipaksa belajar anak itu. Tapi cinta gak bisa dipaksa. Anak bisa belajar karena paksaan, tapi cinta gak bisa dipaksa. Nah oleh karena itu mari Bapak Ibu semua, kita mundur lagi fasenya ini ya. Tumbuhkan kembali cinta anak. Sebab pertanyaan dari awal sampai sekarang ini tuh masalahnya masalah kecintaan anak. Karena pendidikan kita langsung dipaksa belajar. Ya. Cinta gak bisa tumbuh dari paksaan. Orang bisa dipaksa menikah, tapi mereka gak bisa, siapapun gak bisa memaksa mereka mencintai. Karena itu urusan kebebasan manusia. Hati itu berpulak baliknya luar biasa. Dan itulah tempatnya cinta ada di hati masing-masing manusia tadi. Dan ternyata pendidikan hati itu yang terlewat dalam pendidikan kita ini. Maka akhirnya kesimpulannya Bapak Ibu semua, mensolehkan anak terlalu dini, yaitu menjadikan anak sudah seperti anak dewasa ya, komplit dalam beribadah terlalu dini, itu akan melukai anak. Anak bisa menjadi trauma dalam beragama. Maka sedini mungkin ya, kita tumbuhkan faktor-faktor yang menjadikan anak soleh, yaitu cinta terlebih dahulu. Cinta terlebih dahulu, walaupun dia belum seperti anak soleh. Kemudian tumbuhkan nalarnya dulu, rasa ingin tahunya dituntaskan walaupun kadang salah, walaupun dia belum seperti anak soleh. Kemudian dibiasakan, kadangkala dia masih gak mau melaksanakan harus dipukul walaupun dia belum seperti orang soleh. Baru setelah balik dengan proses itu diharapkan mereka betul-betul menjadi soleh. Maka yang dimaksud mensolehkan anak terlalu dini tadi, yaitu dengan menjadikan anak sudah bisa semuanya, itu memang benar-benar melukai mereka. Ini mungkin kesimpulannya untuk kesempatan kali ini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat orang tua itu menjadi terkejut ya dengan pernyataan-pernyataan ini ya, yang kadangkala anti mainstream ya. Namun memang itulah Rasulullah SAW ketika mendidik rasa cinta pada anak-anak kita. Rasulullah tidak langsung kepada mengajarkan, tapi tumbuhkan cinta dulu. Setelah cinta tumbuh baru Rasulullah mengajarkan, kemudian baru membiasakan. Itu urutannya demikian ya, wa'alam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas kesempatan malam hari ini dan serta penjelasan serta jawaban-jawabannya tadi Ustaz. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang sudah Ustaz sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan semoga pula kita semuanya yang menyimaknya dapat mengambil banyak pelajaran dari tema kita malam hari ini, serta Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita simak tadi. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Semoga kita berjumpa kembali di kajian berikutnya di pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.